Mitra bisnis gejolak perekonomian Eropa yang sampai saat ini masih dinilai belum resmi berakhir membuat aliran investasi di wilayah Asia menjadi sangat potensial. Sejumlah perusahaan global bahkan juga telah mengungkapkan peningkatan investasi di wilayah ini. Tak heran di masa mendatang perkembangan ekonomi di wilayah Asia dinilai dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap berjalannya perekonomian dunia. Untuk itu, Indonesia harus memiliki strategi efektif agar dapat menanggapi potensi investasi yang sangat besar ini. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda? Saya tetap melihat bahwa potensi di Asia itu akan tetap datang dari tiga greater Asia. Yang pertama itu adalah East Asia, itu China, Korea, Jepang tuh, greater China itu. Kemudian greater India dengan Asia Selatan. Sebenarnya satu lagi adalah ASEAN, itu adalah greater Indonesia. Kenapa? Karena 48% dari ASEAN ekonomi itu adalah ekonomi Indonesia. Dan 42% dari populasi ASEAN itu adalah Republik Indonesia. Jadi potensi kita besar sebetulnya. Kalau kita mau pindah dari yang cheap labor dan natural resources driven kepada yang namanya productivity driven. Tapi Anda lakukan itu bukan dengan cara Anda kasih pajakin ekspor mineral atau larang ekspor bahan mentah. Yang Anda lakukan adalah Anda mesti kasih insentif supaya dia bergeser dari barang mentah menjadi barang olahan di sini. Melihat harga komoditas yang terbilang fluktuatif, apakah hambatan-hambatan seperti tadi dapat mengganggu investasi, Mas? Saya nggak yakin bahwa itu efektif, terus terang aja. Kenapa begini? Ini saya sederhana aja. Anda kasih biaya keluar, uangnya masuk ke mana? Ke Departemen Keuangan. Memang Departemen Keuangan akan membuat R&D supaya ada industri pengolahan atau apa yang terjadi? Enggak kan? Kalau tanpa Anda bikin R&D-nya, kualitas orangnya itu, ya di sini mandek ekspornya, tapi di sebelah sana nggak berkembang gitu kan? Karena yang dibutuhkan kalau Anda mau masuk kepada semi-finished good, barang setengah jadi atau barang jadi, Anda butuh satu orang. Kemudian inovasi. Kemudian teknologinya kan. Ambil contoh misalnya, kalau kita mau rubah dari tadinya batu bara gitu, mau yang ke bikin power plant, kan mesti ada orangnya, mesti ada teknologinya. Teknologi dan macam-macam itu hanya bisa berkembang kalau ada insentif di situ kan. Sekarang insentifnya harapannya kalau Anda pajakin itu biaya keluar, dikenakan, maka uangnya bisa digunakan untuk R&D. Nggak pernah ada sejarahnya tuh uang masuk ke Departemen Keuangan keluar lagi dalam bentuk R&D gitu. Ya, jadi yang terjadi dalam bayangan saya adalah nanti ekspornya mandek tapi sebelah sananya nggak terbangun gitu. Demikian Khatib Basri, saya Gerry Sadewa.